Terkadang ulama yang menekuni dalam bidang hadis dan ulama yang menekuni dalam bidang fikih berbeda dalam mengambil istimbab dalam suatu hadis. Bagaimana menyikapinya? Ini pertama harus diketahui bahwa setiap dari alim ulama bukan artinya dia punya keahlian di bidang hadis dan keahlian di bidang fikih. Bukan artinya dia punya keahlian di bidang fikih dan keahlian di bidang hadis. Kadang dia lebih menonjol di salah satu cabang ilmu, bukan artinya cabang yang lainnya dia tidak mempelajari atau tidak kuat di dalamnya. Ini pertama pemahaman diluruskan. Kemudian yang kedua, di dalam mengambil istimbab ya, dalam petikan hukum, setiap dari ahli hadis dan ahli fikih punya fikih masing-masing. Sebab jarang ada ahli hadis yang tidak punya fikih. Nah, itu dimaklumi bahwa hadis itu ada dua macam. Ada hadis dari sisi riwayat, ada hadis dari sisi dirayah. Dari sisi dirayah. Nah, orang yang menyebutkannya dengan makna dirayah, ada yang memaknakan dari sisi fikih yang dimaksud dari hadis. Iya. Maka yang apa istimbat yang dimaksud di sini dilihat bentuknya apa? Ya. Bentuknya apa? Kalau dia istimbat dari makna yang bahir dari hadis, maka ini lain masalahnya. Kalau dia istimbat dari makna yang agak tidak begitu nampak, ya apalagi kalau digandengkan dengan masalah itu sendiri. Asalnya terdapat silam pendapat di kalangan para ulama, terlain lagi masalahnya. Maka ini jawaban apa pertanyaan? Ya, dia tidak ada jawaban yang menentu untuknya. Ya, yang mana yang didahulukan? Sebab, ya, kadang sebagian masalah perlu dilihat dari sisi mana dia berselisih, dan apa bentuk-bentuk perselisihannya. Tapi gambaran umumnya yang bisa saya terangkan itu yang saya sebutkan tadi. Wallahu taala alam.